Syair, syair Asmaul Husna MH Ainun Najib Al-Quddus. Air murni tak mewakili Sang Maha Suci. Langit biru tak melambangkan kekudusan itu. Logam paling bening hanya pantulan kasar dari Yang Maha Bening. Allah jernih, Sang Maha Jernih. Pengetahuanku atasnya tak membenih, penglihatanku padanya hanya buih. Wahai, semoga jika telah kubuang sampah, jika sirna aku yang serakah, bisa sampai kanganku kepada yang tak terbayangkan itu.